إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Lanjutnya kita dengar ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mensyarah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul rabbi zidni 'ilma." Dan katakanlah, "Rabbi zidni 'ilma." Wahai Rabbku, tambahi aku ilmu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah bahwa ayat ini wadihud dilalah fi fadlil ilm. Ayat ini sangat jelas pendalilannya tentang keutamaan ilmu. Lian Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi talab al-ziyad min syai'in illa min al-ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memerintahkan untuk meminta tambahan pada apapun kecuali pada ilmu. لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالازدياد. Karena Allah tidak pernah menyuruh nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. والمراد بالعلم, mesti kata Ibn Hajar, yang dimaukan dengan ilmu adalah العلم الشرعي, adalah ilmu syar'i الذي يفيد معرفة ما يجب alal mukallaf min amri dini, yaitu ilmu yang memberikan faedah pengenalan pengetahuan terhadap apa-apa yang wajib untuk dilakukan oleh seorang mukallaf dari perkara agamanya. Jadi apa yang dimaksud ilmu? Ilmu syariah, ilmu syar'i, yaitu yang memberikan faedah pengenalan terhadap apa-apa yang wajib untuk dikerjakan atau untuk dikerjakan dari perkara agamanya. Fi ibadatihi wa muamalatihi, pada ibadahnya dan juga pada muamalahnya. Wal ilmu billahi wa sifatih, dan termasuk juga ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah. Wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya. Wa ma yajib lahu min al-qiyami bi amrihi wa tanzihi, dan juga apa yang wajib baginya, yang wajib untuk diperuntukkan baginya, yaitu menegakkan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, wa tanzihu, dan mensucikannya minan naqais, dari kekurangan-kekurangan. Wa madaru dhalika 'ala at-tafsir wal hadis wal fiqh, maka lingkupnya ilmu syar'i ini pada tiga ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fiqh. Jadi lingkupnya ilmu ini pada tiga perkara ini, beredarnya pada ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fiqh. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya yang berkaitan dengannya tidak disebut otomatis. Yang berkaitan dengan ilmu tafsir adalah kaidah-kaidah ilmu tafsir, mukadimah ilmu tafsir. Yang berkaitan dengan hadis tentunya ilmu mustalah hadis atau ilmu rijalnya atau ilmu yang mendukungnya, yang dijuluki dengan ilmu alat. Dan juga fiqh dengan kaidah-kaidah fiqhiyahnya atau usul fiqhnya dan lain-lain. Dan yang berkaitan dengan semuanya bahasa Arab. Bahasa Arab dipelajari untuk memahami Quran dan Sunnah itu mentah. Pelajari tentang bintang-bintang hanya sekedar untuk mengetahui Allah itu mentah. Kemudian berhenti. Pelajari nasab sekedar agar kamu tahu nasabmu dan bisa menyambung satu rahmi, kemudian cukup. Itu ilmu-ilmu Arab. Kerjakan secukupnya. Lupa termasuk bahasa Arab. Iya. Sampai dikatakan oleh para ulama seperti garam dalam sebuah masakan. Kalau kebanyakan, gak enak, kasih. Nah, kalau mempelajari bahasa Arab, lupa tujuan asalnya untuk apa? Innama yuta'allamul arabiyyah, sesungguhnya dipelajari bahasa Arab untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Mempelajari sampai aruf al-kafiyah, sampai belajar syair, sampai lulus dari Mesir, bikin novel bahasa Arab. Isyar faedah. Apa faedahnya? Novelnya kemudian difilmkan oleh mereka. Wah, sastranya tinggi, hebat. Bukan itu. Mempelajari bahasa Arab bukan itu. Itu namanya kebablasan. Pelajari bahasa Arab untuk memahami Quran. Karena benar Allah mengaku muslimin sahabatku. Maka disebutkan oleh beliau porosnya at-tafsir wal hadis wal fiqh. Tentunya aqidah terkandung di dalam tafsir, di dalam hadis-hadis. Nah, qala al-Bukhari rahimahullah. Hadis berikutnya atau hadis yang berkait dengan masalah ilmu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang keluar oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari memberikan judul bab pada hadis ini, bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bab siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Qala hadatsana Sa'id bin Ufair, qala hadatsana Ibnu Wahab, qala an Yunus, an Ibn Shihab, qala Humayd bin Abdul Rahman, sami'tu Muawiyah khatiban. Aku mendengar Muawiyah berkhutbah. Yaqul, kemudian berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Wa innama ana qasim, sesungguhnya aku hanya pembagi. Wallahu yu'ti, Allah lah yang memberi. Walan tazalu hadhihi al-umma qa'imah 'ala amri Allah la yadhurru man khalafahum hatta ya'ti amru Allah. Dan akan selalu ada dari umatku yang tegak di atas kebenaran, di atas perintah Allah, yang tidak bermadarat bagi mereka orang-orang yang menyisihi mereka, hatta ya'ti amru Allah, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzubillahi, perhatikan hadis. Disebutkan man yuridillahu bihi khaira, siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dipaktibu fitri. Artinya tanda-tanda orang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu diberi ilmu, diberi fiqh fiddi, diberi pemahaman terhadap agama. Kalau diberi yang lainnya, jangan GR, belum tentu dikehendaki kebaikan. Orang diberi kekayaan, wah, aku diberi kebaikan oleh Allah, dikehendaki dengan kebaikan, belum tentu. Diberi harta dunia, diberi kedudukan, diberi kekayaan, diberi apa lagi dari dunia-dunia, belum. Bahkan bisa jadi fitnah, bisa jadi fitnah, ujian buat dia. Kadang-kadang ujian yang memberatkan, kadang-kadang ujian yang membinasakan. Na'udzubillah. Mal faqra akhsha 'alaikum. Bukan Bahkan yang aku khawatirkan kalau dituangkan kepada kalian dunia, pada nafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba semua cabang-cabangnya, maka berarti orang tersebut qurimal khair, terhalang dari kebaikan. Na'udzubillah. Kalau dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi, siapa yang dikehendaki dengannya kebaikan oleh Allah, maka akan dipakikan dalam agama. Mabhumnya kata Ibnu Hajar, berarti siapa yang tidak bertafaqquh, tidak mempelajari agama ini, tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, maka berarti dia tidak dikehendaki kebaikan. Furim al-khair, terhalang dari kebaikan. Siapa yang kira-kira di antara kita yang mau dikatakan mahrum anil khair, terhalang dari kebaikan, tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT pada diri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa qad akhraja Abu Ya'la hadis Muawiyah min wajhin akhar dha'if, kata Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadis Muawiyah tadi, tapi dari sisi lain, dari dalam lafaz lain, sisi lain, tapi dari jalan yang lemah. Disebutkan kalimat wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi, sedangkan siapa yang tidak bertafaqquh dengan agama ini, maka Allah tidak peduli dengan dia. Hadisnya lemah, tetapi kata Ibnu Hajar wal ma'na sahih. Al ma'na sahih. Kenapa? Karena itu mafhum dari yang dipahami pada potongan pertama yang sahih. Apa potongan pertamanya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Tentunya makna sebaliknya adalah siapa yang tidak tafaqquh fid din berarti tidak dikehendaki dengan kebaikan. Artinya Allah enggak peduli dengan dia. Allah biarkan dia. La yuridillahu bihi. Subhanallah. Ini sungguh peringatan yang sangat mengerikan. Ini peringatan yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita tidak dikehendaki Allah dengan kebaikan. Kalau kita tidak mengkaji, tidak mempelajari, kita belajar, kita mengkaji, dan kita berdoa meminta taufik dari Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki Allah dengan kebaikan. Kala masuk ucapan Ibnu Hajar, ayatah an yusaf bi annahu ma urida bihi khair, maka bisa dikatakan orang yang tidak bertafaqquh dengan agama ini berarti dia tidak dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Wa fi dzalika bayanun dhahir li fadl ulama. Dan ini sungguh keterangan yang sangat jelas gamblang tentang keutamaan para ulama di atas seluruh manusia. Para ulama di atas seluruh manusia. Karena mereka yuridullah bihim khairan. Karena Allah menghendaki mereka dengan kebaikan. Walidzalik tafaqquh fid din, dan termasuk faedah dari hadis ini adalah keutamaan tafaqquh fid din, keutamaan belajar agama, keutamaan mengkaji agama, keutamaan mengkaji ilmu, dan semua ilmu-ilmu yang berkait dengannya yang sudah disebutkan oleh beliau sendiri tadi. Apa? Ilmu syar'i yang madaruha ala tafsir wal fiqh. Nah, tafsir wal fiqh wal hadis. Waqala al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari menyatakan juga ketika membawakan hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq wa hum ahlul ilmi. Dia menyatakan wa hum ahlul ilmi. Dari judul bab terlihat bagaimana fiqihnya Imam Bukhari. Fiqihnya beliau tampak pada ucapan-ucapannya dalam judul bab. Ala bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Wa hum ahlul ilmi, yaitu para ulama, yaitu ahlul ilmi, pembawa-pembawa ilmu. Thumma qala, kemudian berkata, haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Isma'il an Qais an al-Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran hingga datang kepada mereka perintah Allah, wahum zahirun, dalam keadaan mereka senang. Dalam lafaz-lafazan disebutkan dengan kalimat mansurun, mereka dimenangkan, mereka didorong. Artinya Taifah ini dijamin pasti menang. Panjirin azakumullah para ulama. Kembali. Kenapa dikatakan pasti menang? Kok ada beberapa ulama yang bahkan sampai terbunuh? Panjirin azakumullah. Hujjah mereka pasti menang. Tidak benar. Walaupun pribadinya terbunuh, tapi hujjahnya tegak. Tegak sangat kokohnya seperti gunung. Enggak akan goyah, enggak akan goncang. Kenapa? Berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalam yang pasti benar. Ucapan ijma' dari salaf yang tidak mungkin salah. Maka silahkan badan mereka terbunuh. Silahkan pribadi-pribadi mereka terbunuh. Tetapi agama yang ditegakkan oleh mereka dengan hujjah enggak pernah salah. Sampai selalu menang. Peribadi na'azakumullah. Ada ucapan dari seorang tokoh hizib. Tetangga kalian dipanggil dilapori oleh bawahannya. Ini banyak kerja semua. Orang itu banyak perbawahan mereka. Kata bawahannya. Kata atasannya, karena biasa hizbiyah begitu ada atasan dan bawah. Kata atasannya, iya. Kita bicaranya politik terus. Kita bicaranya tentang berita-berita terus. Sama mereka bicara ilmu. Itulah kita kalah. Walaupun tetap hidup sampai hari ini, ternyata sadar bahwa banyaknya orang terbawa dengan dakwah ahli sunnah karena hujjah yang qat'iyah, yang sangat tegas. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala ulama. Tidak ada menyatakan pendapat saya pikir seperti ini begini saja. Apalagi berita. Oh, sipulan naik, sipulan turun, sipulan diangkat, sipulan dipecah. Tidak ada. Kalau mereka beritanya ini, ya semua kau di sana, ya semua kau di sini. Ini membuktikan bahwa ini sudah sampai. Semua nasib berita, koran. Maka mereka lebih senang untuk nonton berita yang lain kalau tentang berita. Tetapi ilmu pada ahli sunnah, ilmu pada imam-imam ahli sunnah, pada ulama ahli sunnah dan pada mereka-mereka dai-dai ahli sunnah. Kemudian Allah, mereka membawa ilmu, membawa kalam Rasul, maka hujjah mereka tidak terbantah. Alhamdulillah. Wa akhrajah Abu Qasim al-Asbahani rahimahullah fil hujjah yani hujjah fi bayan al-hujjah dengan sanadnya sampai kepada Imam Ahmad bin Sina membawakan ucapan beliau annahu qala bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره الحديث. قال كتا أمر بن سينان رحمه الله هم أهل العلم وأصحاب الآثار. مريكا على أهل العلم إني برا علماء وأصحاب الآثار dan para pembawa pembawa أهل. Kata mereka para ulama, kalau datang kepada kalian ahli ra'i, fahajuhum bisunnah. Kalau datang kepada kalian ahlul ra'i, maka lawan mereka dengan sunnah. Lawan mereka dengan hujjah. Mereka menyatakan dengan ra'yunya, kita datang dengan riwayat dari sunnah. Kita mereka membawakan ra'yu mereka, kita menyatakan hadatsana fulan an fulan qala Rasulullah SAW. Maka hujjah kita tidak akan kalah. Tetapi kalau mereka pakai ra'yu, kita lawan dengan ra'yu lagi. Kita jangan terbawa gaya mereka. Jangan terbawa dengan gaya mereka. Mereka ahlu ra'i sering memakai analogi-analogi akal mereka. Sering memakai analogi. Kamu jangan terbawa dengan mereka. Kemudian kamu mengatakan, iya tapi kan kalau begini tidak begitu, kalau begitu tidak begini. Itu kan terbawa makanya kamu. Itu maknanya kamu terbawa. Jangan. Saya tidak peduli ucapannya. Yang pasti itu semua hadis sahih. Tumbang mereka. Kenapa hati kecil mereka tidak bisa membantah? Itu ucapannya. Ini ucapan saya. Jadi kalau dibandingkan ucapan saya dengan ucapan Nabi, pasti akan kalah. kecuali kalau memang kafir, kecuali kalau memang hatinya mengandung kekafiran, ya tentunya mereka menyatakan lebih tepat itu maksudnya, dan itu sedikit. Kebanyakan mereka kalau masih punya iman pasti akan berkata maka bantahlah mereka dengan sunnah. Kalau mereka membawa analogi, kamu jangan ikut analogi. Kalah. Datang kepada kamu ambil logi. Karena di Surabaya. Ketika datang, kita sampaikan ilmu. Ada orang yang gak biasa datang. Ternyata ahli syubhat. Kalau saya pikir, Ustaz ini membersihkan air. Padahal di ujungnya ada kejauhan yang sudah berubah. Kenapa itu bisa berubah? Maksudnya, ya ini kan masih terus. Sedangkan terobot masih terus mengotori masyarakat ini dengan berbagai macam kebun dan lebih. Maksudnya, penguatnya itu dulu. Jangan terbawa. Tapi kalau sungainya begini, tapi kalau kita pakai alat, itu orang terbawa. Ini bukan sedang membersihkan sungai, dan itu bukan berbau, dan agama ini bukan yang kamu gambarkan. Saya menyampaikan ayat dan hadis yang berbentuk malam dengan baik. Iya kan? Mau dalil? Sahabat dalil. Sekian banyaknya dalil. Jangan terbawa dan terbuai dengan analogi mereka. Bukan orang-orang yang tahu dia. Jangan terbawa. Hajahum bisun. Hajahum bisun. Beri hujah mereka. Bantah mereka. Dengan sunnah. Dengan riwayat. Qadimina azatumullah. Sehingga mereka membuktikannya. Lalu dalam kitabnya. Qala ahlul rahyu kada. Wahadatana. Hadatana. Cara mereka menulis. Ketika membaca ahlul rahyu. Dan kebetulan. Yang mereka jadikan ahlul rahyu. Adalah Abu Hanifah. Maka dalam musannaf beliau ditulis qala Abu Hanifah kada wa qala hadatsana qala Abu Hanifah kada qala hadatsana qala Abu Hanifah untuk membantah. Sanabina a'azakumullah lepas dari masalah yang terjadi pada beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tapi yang penting adalah ar-ra'yu, jangan dipaksa dengan ra'yu. Ra'yu dipaksa dengan hujjah, dengan sunnah, dengan riwayat, dengan athar. Kalau mereka-mereka yang membelanya berkata bahwa itu karena tidak mendapatkan sunnah, maka bukan itu beristihad dengan ra'yu. Kata yang membela. Allah Ta'ala alam. Kembali kepada kita. Kalau rahimahullah yakni Ahmad bin Sinan bahwa saya dimaksud la tazalu ta'ifatu min ummati, segolongan dari umatku yang tegak atas kebenaran, mereka adalah ahlul ilmi ashabul athar. Mereka adalah para ulama dan para pembawa-pembawa asal. Sehingga tidak gampang mengaku-ngaku saya dari pertemuan. Buktikan dulu bahwa engkau fakir dalam hati. Dan kemudian jangan memastikan. Berharaplah mudah-mudahan. Berdoalah mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Kala Al-Bukhari ayatan. Al-Bukhari juga berkata. Tentang ayat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Dalam judul babnya, Imam Bukhari berkata, Bab, kadhalik wa kadhalika ja'annakum ummatan wasafa. Wa ma amaran nabi biluzumil jama'ah. Wa hum ahlul ilmi. Lihat kata Imam Bukhari dalam judulnya. Bab, tentang ayat, wa kadhalika ja'annakum ummatan wasafa. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk berpegang dengan jama'ah. Wahum ahlul ilmi, yaitu para ulama. Kemudian dibawakan oleh beliau hadatsana Utsman ibn Mansur qala hadatsana Abu Usama qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsana Abu Talih an Abi Sa'id bin Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuja'u bi Nuhin yawm al-qiyamah, akan didatangkan nanti para anbiya dari Nabi Nuh alaihi salam. Fayuqalu lahu, akan dikatakan kepada Nabi Nuh, hal balagha, apakah kau sudah menyampaikan? Fa yaqulu na'am ya rab, Dia berkata, iya wahai Rabbku, aku sudah menyampaikan. Fatus alu ummatuhu, kemudian ditanya umatnya, hal balaghakum, apakah dia sudah menyampaikan kepada kalian? Fayaqulun, maka umatnya menjawab, ma ja'ana min nadirin, tidak datang kepada kami seorang peringatan, pemberi peringatan pun. Fayaqulu, maka dikatakan, man syuhud, siapa saksimu, wahai Nuh? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Fayuja'u bikum, maka didatangkan kalian umat Nabi Muhammad SAW, datangkan kalian untuk mempersaksikan. Fatashhadun, maka kalian pun mempersaksikannya. Tsumma qara'a Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membaca, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ila akhirih. Ma'na wasatan yakni adlan, demikian akan jadikan kalian umat yang tengah-tengah, yakni yang adil. Kita pun syuhada ala nas, untuk menjadi syuhada, untuk menjadi saksi-saksi di tengah manusia. Wa yakunu ar-rasul alaikum syahida, sedangkan rasul menjadi saksi atas kalian. Dan kalian menjadi saksi pada umat-umat yang lain. Qul inna a'udzubikumullah man, siapa yang akan ditanya? Orang yang enggak ngerti Quran, orang yang enggak ngerti tafsir. Dari mana tahunya tentang Nuh menyampaikan pada umatnya kalau bukan dari Quran dan Sunnah? Sehingga yang akan ditanya dari umatnya adalah fuqaha, ulama, ahlul ilmi wal atham, orang-orang yang alim dari Quran dan Sunnah. Maka mereka tahu dengan segala Nuh telah menyampaikan. Pada bila azab wa kumus ingin hormati, kita akan lanjutkan insya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,